Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan lanjutkan pembahasan rukun Islam yang disebutkan dalam hadis Jibril ketika beliau bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam dengan mengatakan akhbirni anil Islam. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjawab dengan menyebutkan rukun Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan kita sedang membaca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Salihin, masih pada rukun Islam yang kedua, yaitu wa tuqimas shalah, masalah tentang mendirikan as-salah. Beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita baca syurut as-salah. Di antara apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala tentang syarat salat ini, yang pertama adalah duhul al-waqt, yaitu telah masuknya waktu salat. Kemudian syarat yang kedua adalah at-taharah, bersuci dari hadats asghar maupun hadats akbar, dari najasah juga. Kemudian syarat yang berikutnya adalah istiqbal al-qiblah, menghadap ke arah kiblat. Kemudian syarat yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala adalah an-niyah. Dan masing-masing dari syarat tersebut Syekh rahimahullah ta'ala telah menjelaskan beberapa masail terkait dengannya. Dan dengan empat syarat tadi, maka salat seorang hamba akan sahihah, dicatat sebagai sholat yang sah. Namun apabila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka sholat yang dilakukan oleh seorang muslim tidak teranggap sah. Seperti contohnya, jika ada seorang yang menunaikan sholat duhur sebelum masuk waktunya sholat duhur, maka sholatnya tidak sah. Walaupun dia menghadap kiblat, walaupun dia berniat untuk sholat duhur, walaupun dia telah bersuci, namun disebabkan syarat yang pertama yaitu dukhul al-waqt belum terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Demikian pula dengan syarat-syarat yang lainnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang berikutnya yang ada kaitannya dengan rukun Islam yang kedua adalah arkanu as-salah, rukun-rukun salat. Kalau syarat-syarat salat terjadi atau dilakukan sebelum seorang melakukan salat, berwudu, kemudian menghadap ke arah kiblat, atau masuknya waktu, semuanya sebelum dilakukannya as-salah. Adapun al-arkan, rukun-rukun salat, yaitu amalan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan dalam ibadah salat itu sendiri. Jika amalan ini tidak dilakukan, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah dan salat tersebut tidak bisa ditegakkan kecuali dengan rukun-rukun ini. Makanya Syekh rahimahullahu taala mengatakan, "Wa mimma yadkhulu fi qawlihi wa tuqimas shalah arkanus shalah." Dan masuk dalam pembahasan rukun Islam yang kedua, iqamus shalah, adalah pembahasan tentang rukun-rukun salat. Wal arkanu hiyal a'malu al-qawliyah awil fi'liyatu allati la tasihhu as-salatu illa biha wa la taqumu illa biha. Rukun-rukun salat adalah amal perbuatan berupa ucapan ataupun perbuatan yang mana salat seorang hamba tidak sah kecuali dengan rukun-rukun tersebut. Wala taqumu illa biha, dan salatnya tidak mungkin bisa ditegakkan kecuali dengan mendatangkan rukun-rukun yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Sehingga dari sisi sah atau tidaknya al-arkan wa syurut sama. Jika syarat tidak ditunaikan, jika rukun tidak ditunaikan, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah. Perbedaannya, kalau syarat sholat yaitu sebelum dilakukannya as-salah, adapun rukun-rukun sholat adalah amal yang dilakukan di dalam sholat tersebut. Beliau menyebutkan yang pertama atau di antara rukun salat adalah takbiratul ihram. Qala fa min dhalik takbiratul ihram. Rukun yang pertama adalah takbiratul ihram, yaitu an yaqula al insanu inda ad-dukhuli fi as-salati Allahu akbar. Yaitu mengucapkan kalimat Allahu akbar ketika seorang ingin memulai salatnya dengan lafaz Allahu akbar. Allahu akbar, inilah yang disebut dengan takbiratul ihram, yaitu kalimat lafzul Allahu akbar yang diucapkan oleh seorang yang ingin memulai salatnya, tidak diganti dengan lafaz-lafaz yang lainnya, tidak diganti dengan lafad-lafad lainnya. Lafadnya adalah Allahu Akbar, apalagi diganti dengan bahasa yang lain. Nah, tidak tidak diperbolehkan. Takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar pada awal mula seorang ingin menunaikan as-salat. Qala rahimahullahu ta'ala, la yumkinu an tan'aqida as-salatu illa bidhalik. Falau nasiyal insanu takbiratal ihrami fasalatuhu ghairu sahihatin wa ghairu mun'aqidatin itlaqan. Salatnya seorang hamba tidak teranggap tidak sah jika seorang hamba tidak memulainya dengan takbiratul ihram, yakni tiba-tiba masuk begitu saja ikut gerakannya imam. Imam rukuk, dia langsung rukuk. Dia tidak memulainya dengan takbiratul ihram, maka tidak sah. Tidak sah salatnya. Kalau lupa bagaimana? Kalau lupa juga sama, salatnya tidak sah. Falau nasiya al-insanu takbiratul ihram, kalau seandainya ada orang yang lupa sehingga dia tidak mengucapkan takbiratul ihram, maka salatnya tidak teranggap, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah karena takbiratul ihram adalah rukun yang harus dikerjakan, dan salatnya seorang tidak akan sah kecuali dengan rukun ini, takbiratul ihram. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajari seorang yang salatnya salah, ketika datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam seorang yang sebelumnya dia masuk ke dalam masjid kemudian menunaikan salat. Setelah itu, setelah selesai salat, datanglah orang ini kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam bertanya kepada orang tadi, apakah engkau sudah salat? Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan orang ini untuk mengulang kembali salatnya. Qum fa shalli fa innaka lam tusalli. Salatlah, karena sungguhnya engkau belum salat. Kembali dia menunaikan salat sunnah. Setelah selesai, datang kembali kepada Rasul alaihi salatu wasallam, dan ternyata Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan orang ini untuk melakukan salat lagi karena dia belum salat. Setelah yang ketiga kalinya, orang ini pun mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa melakukan salat kecuali apa yang aku lakukan tadi, maka ajarilah aku. Akhirnya orang ini bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, bagaimana salat seorang hamba yang sah, bagaimana salat seorang hamba yang benar, sedangkan aku tidak tahu tata cara salat kecuali apa yang telah aku praktekkan ini. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan, mengajari orang tadi dengan mengatakan, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Jika engkau ingin menunaikan salat, maka berwudulah terlebih dahulu, sempurnakanlah wudumu, setelah itu menghadap ke Ka'bah, fakabbir, setelah itu bertakbirlah, yaitu bertakbir takbiratul ihram. Ini tata cara salat yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam ila akhiri al hadis, sampai hadis akhir dari hadis ini. Asy-syahid di sini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari orang ini, salat yang benar adalah engkau berwudu terlebih dahulu, sempurnakanlah wudumu, benarkan wudumu, setelah itu menghadap ke arah kiblat, kemudian bertakbirlah, ai melakukan takbiratul ihram, dan seterusnya dari amalan salat yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Qala fala budda min at-takbir, maka harus seorang ketika ingin memulai salatnya, yakni dia harus bertakbir terlebih dahulu, dan inilah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, takbiratul ihram adalah rukun dari rukun-rukun salat. Salatnya seorang tidak sah jika rukun ini tidak ditunaikan, walaupun dia lupa, tetap tidak sah. dia harus mengulang kembali. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min dhalik, rukun yang berikutnya, dan pada rukun yang kedua ini akan ada beberapa penjelasan dari Syekh rahimahullahu ta'ala terkait dengannya, yaitu qira'atul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Ini rukun salat, yang artinya jika seorang yang sedang menunaikan salat dia tidak membaca surat Al-Fatihah, berarti salatnya tidak sah karena dia tidak mendatangkan rukun ini. Beliau mengatakan, fa inna qira'atal fatihati ruknun la tasihhu as-salatu illa bihi. Membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun yang dengannya la tasihhu as-salatu illa bihi, yakni salatnya seorang tidak sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Apakah pada semua salat, yakni salat jahriyah ataupun salat sirriyah, atau ketika dia bersama imam, status dia sebagai makmum, apa juga harus membaca surat Al-Fatihah? Naam, ini yang insyaallah akan kita bahas dan akan kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelum masuk pada masalah tadi yang kita singgung, beliau menyebutkan salah satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20, yakni akhir ayat dari surat Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut berfirman, yakni dari awal ayatnya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar 'alima allan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara minal qur'an ila akhiri al-ayah. Nah, lafaz ini faqra'u ma tayassara minal qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'anul Karim. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebagai dalil bahwa membaca Al-Fatihah adalah rukun, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, dalam ayat ke-20 dari surat Al-Muzammil. Beliau melanjutkan penjelasan dari ayat tadi. Wa hadza amrun. Pada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, terdapat perintah, bacalah oleh kalian, yakni mereka-mereka yang sedang menunaikan salat, bacalah apa yang mudah baginya dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari Al-Qur'an. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak disebutkan di dalamnya bacalah surat Al-Fatihah, yang ada hanya perintah untuk membaca apa yang mudah bagi dia untuk membacanya dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Namun kata Syekh rahimahullahu taala, wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal mubham fi qawlihi ma tayassara. Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan dalam hadisnya hadzal mubham, sesuatu yang tidak diketahui ini, yaitu perintah dalam Al-Qur'anul Karim faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah ma tayassara, apa yang mudah bagi kita untuk membacanya. Artinya ini masih umum, sesuatu yang tidak kita ketahui apa yang dimaksud. Baca surat Al-Baqarah bagi yang hafal itu mudah, membaca surat An-Nisa bagi yang menghafalnya itu teranggap mudah bagi dia. Membaca surat Ali Imran dan surat yang lainnya dari surat-surat yang panjang, bagi orang yang telah bisa atau bagi orang yang menghafalnya itu mudah. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ma tayassara minal Quran ini? Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwa apa yang disebut atau apa yang dimaksud ma tayassara minal Quran telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam haditsnya la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat, artinya tidak sah, tidak teranggap salatnya sebagai salat yang sah, liman lam yaqra, bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala, faqra'u ma tayassara minal Quran, telah dijelaskan dalam hadis oleh Rasul alaihi salatu wasalam, bacalah, yakni ummul kitab, yakni surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Karena jika tidak membaca surat ini, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat. Tidak sah salatnya. Tidak teranggap sah salatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini satu hadis yang menjelaskan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah rukun salat. Hadis yang lainnya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, kullu salatin la yuqra'u fiha bi ummil kitab au bi ummil Quran fahiya khidajun. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, salat apa? Setiap salat yang tidak dibaca padanya surat Al-Fatihah, yang disebut dengan ummul kitab, disebut dengan ummul Quran, salatnya khidajun. Apa makna khidajun? Maknanya adalah fasidah ghairu sahihah. Salatnya rusak, enggak sah. Tidak sah. Ini dua hadis. Hadis yang pertama, kata Rasul, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya. Hadis yang kedua, kata Rasul alaihi salatu wassalam, kullu salatin la yuqra'u fiha bi ummil kitabi au bi ummil Quran fahiya khidajun. Setiap salat yang tidak dibaca padanya surat Al-Fatihah, maka salatnya rusak, tidak sah. Dua hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jelas bahwa salat seorang hamba tidak sah jika tidak dibaca padanya surat Al-Fatihah. Batal salatnya. Batal salatnya, rusak, enggak teranggap sah. Fa qira'atul Fatihati ruknun 'ala kulli musallin. Maka membaca surat Al-Fatihah adalah rukun bagi siapa saja yang menunaikan salat. Sampai sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan rukun salat di antaranya adalah membaca surat Al-Fatihah. Bagi yang tidak membacanya, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Sekarang masalah yang tadi kita sampaikan. Setelah kita ketahui bahwa salat itu membaca surat Al-Fatihah itu rukun dari salat, yang artinya salat itu tidak sah kecuali yakni apabila seorang tidak membaca surat Al-Fatihah badannya. Jika tidak dibaca badannya surat Al-Fatihah, tidak sah salatnya. Sekarang masalah yang mungkin sering kita jumpai. Bagaimana, apakah ini berlaku khusus imam? Apakah berlaku untuk makmum? Atau berlaku untuk seorang yang sholat sendirian? Jadi kalau kita melihat keadaan seorang yang menunaikan sholat, terkadang ada imam, ada makmum, ada yang sholat sendirian. Semuanya melakukan sholat. Imam melakukan sholat, dia yang memimpin. Makmum juga melakukan sholat, dia yang dipimpin oleh imamnya. Orang yang sholat sendirian juga dia dianggap sebagai seorang yang menunaikan sholat. Sekarang, apakah rukun ini, yaitu membaca surat Al-Fatihah, berlaku untuk tiga keadaan ini? sebagai seorang imam, sebagai makmum, sebagai orang yang sholat sendirian, atau hanya berlaku bagi imam dan seorang yang menunaikan sholat sendirian, yang makmum tidak berlaku. Artinya jika makmum tidak membaca Al-Fatihah tidak apa-apa. Apakah demikian? Maka Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, fa qira'atul Fatihati ruknun ala kulli musallin, al-imam wal ma'mum wal munfarid. Membaca surat Al-Fatihah adalah rukun bagi siapa saja yang menunaikan salat, baik dia sebagai imam, baik dia sebagai seorang makmum, ataupun orang yang sholat sendirian. Hukumnya sama. Imam harus membaca surat Al-Fatihah. Makmum juga demikian, harus membaca surat Al-Fatihah. Orang yang sholat sendirian juga harus membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah, membaca surat Fatihah adalah rukun. Rukun dari rukun-rukun sholat. Qala rahimahullahu ta'ala, mengapa berlaku untuk tiga jenis atau tiga keadaan orang melakukan sholat ini? Sebagai imam, sebagai makmum, sebagai seorang yang sholat sendirian. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, لِأَنَّ النُّسُوسَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ آمَةٌ لَمْ تَسْتَثْنِ شَيْئًا وَإِذَا لَمْ يَسْتَثْنِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ شَيْئًا فَإِنَّ الْوَاجِبَ الْحُكْمُ بِالْعُمُومِ. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, mengapa menjelaskan, mengapa membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah rukun bagi seorang imam, makmum, ataupun orang yang sendirian? Kenapa tidak dikhususkan pada imam dan seorang yang sholat sendirian saja? Kok tiga-tiganya harus membaca surat Al-Fatihah? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, dalil-dalil yang ada dalam masalah ini amah, umum. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Apakah dijelaskan dalam hadis ini? Ini khusus imam. Ini khusus seorang yang salat sendirian. Ini khusus, tidak ada. Tidak ada penjelasan dari Nabi alaihi salatu wasallam, amah, umum. Kemudian hadis yang kedua yang tadi kita sampaikan, kullu salatin, setiap salat yang tidak dibaca padanya surat Al-Fatihah maka tidak sah salatnya, fasidah, rusak, khidajun. Juga tidak ada penjelasan dari Nabi alaihi salatu wasallam khusus untuk siapa? Apakah khusus untuk imam? Apakah khusus untuk seorang yang sholat sendirian? Nabi SAW mengucapkannya dengan lafad yang umum, kullu sholatin, setiap sholat, siapapun yang menunaikannya, baik itu imam, makmum, ataupun seorang yang sholat sendirian, kullu sholatin, baik itu sholat yang wajib ataupun sholat sunnah, semuanya umum. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, disebabkan hadith-hadith tadi umum dan tidak ada pengecualian dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada pengecualian dalam hadis ini, maka kewajiban kita al-hukmu bil umum, menghukumi atau mengambil hukum dari hadis tersebut berlaku untuk semuanya, umum. Tidak ada rincian, tidak dirinci, ini khusus tidak membaca bagi makmum, boleh dia tidak membaca Al-Fatihah karena dia sebagai makmum. Tidak ada rincian seperti ini. Fa innal wajib, kewajiban kita ialah mengambil makna al-umum dalam hadis tadi, karena Rasul alaihi salatu wasalam tidak memberikan pengecualian. Ini penjelasan dari Syekh rahimahullahu taala yang cukup kuat penjelasan dari beliau. Sehingga dari sini membaca surat Al-Fatihah rukun dari rukun salat bagi orang yang berlaku sebagai imam, makmum, ataupun orang yang sholat sendirian. Kemudian beliau mengatakan, qala li'annahu law kana hunaka mustathnan labayyanahu Allahu wa rasuluhu kama qala Allah ta'ala wa nazzalna 'alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in Kalau seandainya ada pengecualian, ada pengecualian misalnya dalam hadis, kalau seandainya ada bahwasanya membaca surat Al-Fatihah itu rukun dari rukun salat kecuali bagi makmum misalnya. Kalau ada pengecualian, seandainya ada pengecualian, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah dan Rasulnya akan menjelaskan pengecualian tersebut. Kalau tidak dijelaskan, berarti umum, tidak ada pengecualian sama sekali. Kalau seandainya ada pengecualian, niscaya akan dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai." Dan kami telah menurunkan Al-Kitab kepadamu sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Artinya segala sesuatu telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Dan dalam masalah ini kata Syekh rahimahullahu taala, tidak ada pengecualian dari Nabi alaihi salatu wasalam. Fal khulasah, kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala, membaca surat Al-Fatihah berlaku untuk imam, makmum dan orang yang salat sendirian. Nah. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan penjelasan kembali. Qala wa lam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun sahihun sarihun fi suqutil fatihati anil ma'mum. Dan tidak ada riwayat satu hadis pun yang sahih, sarih, sarih itu jelas. Tidak ada satu riwayat hadis pun dari Nabi alaihi salatu wasalam yang sahih, yang jelas menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah gugur, tidak dibaca oleh makmum. Tidak ada riwayat yang demikian. Ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Dan beliau seorang ulama, seorang yang faqih, artinya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keilmuannya. Artinya beliau tidak menyampaikan begitu saja tanpa ada dasar ilmu. Beliau menyampaikan ini semuanya berdasarkan ilmu yang ada pada diri beliau rahimahullah ta'ala, dan itu yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, tidak ada satu hadis pun yang sahih, yang jelas menjelaskan tentang gugurnya membaca surat Al-Fatihah bagi seorang makmum. Tidak ada riwayat yang demikian. Tidak ada penjelasan bahwasanya jika yang sholat adalah makmum, maka makmum tidak membaca surat Al-Fatihah. Jika tidak membaca surat Fatihah tidak apa-apa. Tidak ada penjelasan seperti ini. La fis sirriyah walal jahriyah. Tidak ada penjelasan gugurnya membaca surat Al-Fatihah bagi makmum, baik dalam sholat sir, sholat yang bukan jahar, ataupun sholat yang jahar. Tidak ada penjelasan dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yang maknanya, tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa sholat qiraatul fatihah gugur bagi makmum yang sholatnya sholat sirriyah, sholat duhur misalnya, sholat asar. Juga tidak ada hadis yang menjelaskan gugurnya membaca surat al-fatihah bagi makmum yang sholatnya bersama jamaah pada sholat jahriyah seperti sholat maghrib, isya dan subuh. Tidak ada. Maka dari sini kata Syekh rahimahullah ta'ala, tidak ada perbedaan. Artinya semuanya sama. Imam harus membaca surat Al-Fatihah. Makmum juga harus membaca surat Al-Fatihah. Orang yang sholat sendirian juga harus membaca surat Al-Fatihah. Makmum dalam sholat yang sirriyah juga harus membaca surat Al-Fatihah. Makmum dalam sholat jahriyah juga harus membaca surat Al-Fatihah. Berdasarkan keumuman hadis Rasul alaihi salatu wasalam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab au bi ummil kitabi au bi ummil quran. Nah, kullu salatin la yuqra fiha bi fatihatil kitab fahiya khidajun. Nah, ini penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, penjelasan yang cukup jelas dan ilmiah berdasarkan dalil-dalilnya. Qala rahimahullahu taala, lakin azan jam berapa ya? Masih 3 menit lagi. Baik, sedikit lagi. Qala rahimahullahu taala, lakin al-farq baina as-sirriyyati wal jahriyyah anna al-jahriyyata la tuqra'u fiha illa al-fatiha wa tasqut wa tasma' li qira'ati imamika. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara salat yang sirriyah dengan salat yang jahriyah. Salat jahriyah itu salat yang dikeraskan bacaannya. Salat sirriyah itu salat yang tidak dikeraskan bacaannya. Perbedaannya hanya terjadi pada annal jahriyah la tuqra'u fiha illa al-fatihah. Kalau dia makmum dalam salat yang jahriyah, dia hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Adapun surat setelah atau selain surat Al-Fatihah tidak perlu dia baca. Tidak perlu dia baca. Dia diam kemudian mendengarkan bacaan imam. Kalau sholatnya sholat jahriyah, cukup membaca surat Al-Fatihah saja. Surat yang berikutnya dia dengarkan imam. Adapun sholat sirriyah, maka dia membaca semuanya. Baca surat Al-Fatihah dan surat selain surat Al-Fatihah yang akan nanti na'am ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Na'am. Baik, daripada kepotong. Na'am, insyaallah kita lanjutkan ba'da adzan. Tinggal sedikit lagi waktunya. Waktu adzan. Baik. Sambil nunggu. Yang mau wudu dulu bisa wudu dulu. Sambil nunggu waktu adzan sebentar lagi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit terkait dengan pembahasan qira'atu al-fatihah. Membaca surat al-fatihah rukun dari rukun-rukun salat. Dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu salatin la yuqra'u fiha bi ummil kitabi au bi ummil qur'an fahiya khidajun. Hadis yang lain Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kemudian masalah yang berikutnya yaitu salat sirriyah. Tadi kita sebutkan perbedaan keadaan seorang makmum pada salat sirriyah dan pada salat jahriyah. Sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Perbedaannya hanya pada surat yang berikutnya, yakni surat selain surat Al-Fatihah. Kalau makmum tersebut berada pada salat jahriyah, maka dia hanya membaca surat Al-Fatihah. Tidak surat yang berikutnya tidak diharuskan untuk membacanya. Dia diam dan dia mendengarkan bacaan imam. Adapun salat sirriyah, maka Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, amma sirriyatu fatuqra'ul fatihatu wa ghairuha hatta yarka'al imam. Kalau dia adalah seorang makmum pada salat yang sirriyah, maka selain membaca surat Al-Fatihah, dia juga harus membaca surat selain surat Al-Fatihah. Yani misalkan surat Al-Fatihah disambung dengan surat dari Juz Amma misalnya, atau penggalan dari atau potongan ayat dari surat tertentu yang panjang misalnya. Sampai yarka al-imam, sampai imam itu rukuk. Jadi misal seorang menunaikan sholat duhur sebagai makmum, baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kemudian baca surat yang berikutnya dari surat selain surat Al-Fatihah. Sampai kapan? Sampai imam ruku. Misalnya dia membaca surat Al-Kafirun atau surat At-Takatsur atau surat-surat yang lainnya. tunggu atau sampai imam itu rukuk. Nah, ini perbedaannya salat jahriyah dengan salat sirriyah. Bagi makmum tetap harus membaca surat Al-Fatihah. Perbedaannya hanya pada surat selain surat Al-Fatihah. Satu masalah kata Syekh rahimahullah taala, lakin akan tetapi dallatis sunnatu ala annahu yustasna min dalika ma idza jaa al insanu wal imamu raqiun. Sekarang masalah yang ingin beliau sampaikan, bagaimana dengan keadaan seorang makmum yang datang ke masjid, ternyata dia mendapati imam sedang rukuk. Dia telat misalnya, telat masuk ke dalam masjid, sudah qomat, sudah sholat, bahkan sudah rukuk pada rakaat pertama misal. Al-Muhim mendapati imam dan jamaah yang lainnya, mendapati makmum yang lainnya sedang rukuk. Dia masuk ikut sholat bersama imam. Pertanyaannya, apakah dia harus membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu kemudian ikut rukuk, atau dia ikut rukuk bersama makmum yang lainnya karena mereka sedang rukuk? Paham ya masalahnya? Masalah yang akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala adalah keadaan seorang makmum yang masuk ke dalam masjid, ternyata mendapati imam sedang rukuk. Pertanyaannya, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia ikut rukuk, langsung ikut rukuk bersama imam dan makmum yang lainnya, atau dia membaca Al-Fatihah terlebih dahulu? Tentunya dia harus takbiratul ihram. Ini rukun, harus takbiratul ihram terlebih dahulu. Sekarang yang ingin ditanyakan, yang ingin dijelaskan, apakah dia langsung ikut rukuk bersama imam atau membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu? Karena Al-Fatihah rukun. Artinya kalau dia enggak membaca, nanti enggak teranggap. Tidak teranggap itu sebagai rakaat. Nah, beliau menjelaskan, qala rahimahullahu ta'ala yustathna. Masalah ini adalah masalah yang dikecualikan. Keadaan yang dikecualikan. Tadi kita jelaskan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun sholat untuk siapapun yang sedang menunaikan sholat, baik itu imam, makmum, ataupun orang yang sholat sendirian. Nah, membaca surat Al-Fatihah ini bisa gugur dengan keadaan-keadaan tertentu, seperti apa yang ingin disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu jika seorang makmum mendapati imam sedang rukuk masuk, kemudian imam rukuk, dia takbiratul ihram, gak mungkin dia membaca surat Al-Fatihah karena dia harus mengikuti imam, dia harus rukuk. Kalau dia baca Al-Fatihah terlebih dahulu, Al-Fatihah selesai, ternyata imam sudah sujud, akhirnya gak sama gerakan dia dengan imam. Nah, Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menyatakan yustathna, keadaan ini dikecualikan, artinya boleh bagi dia meninggalkan bacaan Al-Fatihah kalau memang keadaannya tidak memungkinkan bagi dia untuk membaca surat Al-Fatihah. Datang masuk ke dalam masjid, ternyata imam ruku, gak mungkin, tidak ada kesempatan bagi dia untuk membaca surat Al-Fatihah. Maka teranggap sah sholatnya, teranggap satu rokaat. Akhirnya dia mendapati rokaat tersebut. Dalilnya adalah kata Syekh rahimahullah ta'ala sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ada seorang datang kepada masuk ke dalam masjid dan ternyata mendapati Rasul alaihi salatu wassalam sedang rukuk. Maka sahabat tadi menyegerakan datang dalam keadaan cepat, terburu-buru, supaya bisa mendapatkan rukuk bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Akhirnya dia pun rukuk sebelum masuk ke dalam shaf. Sebelum masuk shaf, misalnya dari pintu sana masuk, ternyata imam sudah rukuk. Mulai dari pintu dia sudah rukuk, padahal belum masuk ke dalam shaf. Ini yang dilakukan oleh sahabat tadi. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wasalam, yakni setelah selesai salat, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, siapa tadi yang melakukan itu? Yakni rukuk sebelum masuk ke dalam saf. Rukuk sebelum masuk ke dalam saf. Maka kata sahabat tadi, saya yang melakukannya wahai Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan mendoakan kepada orang tadi, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan untukmu semangat dan jangan ulangi kembali. Jangan lakukan kembali. Nah. Sisi pendalilannya kenapa kisah ini dijadikan sebagai dalil bagi siapa yang mendapati imam dalam keadaan rukuk, maka dia tidak membaca surat Al-Fatihah pada keadaan tersebut. Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, kata beliau rahimahullahu taala, di sini Nabi alaihi salatu wassalam mengakhiri atau menyatakan kepada orang tadi, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahkan kepadamu semangat. Karena yang menyebabkan atau yang menjadikan dia melakukan perbuatan tadi rukuk sebelum masuk ke dalam saf adalah semangatnya dia untuk mendapatkan rukuk bersama imam. Itu yang menjadikan dia, yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan tadi rukuk sebelum berada di saf adalah semangatnya dia. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan semoga Allah menambahkan semangat untukmu dalam menjalankan amal ibadah, tapi jangan diulang kembali. Nah, limithli hadza ila la ta'ud limithli hadzal amal fatarka' qabla ad-dukhul fi as-saffi wa tasra. Ya, yakni jangan ulang kembali amal ini. Apa? Yaitu melakukan rukuk sebelum masuk ke dalam saf dan jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa masuk ke dalam masjid yang tujuannya supaya bisa mendapatkan satu rakaat, yakni rakaat pertama bersama imam. Datanglah ke masjid dengan keadaan yang tenang. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kemudian, "Idza ataitumus salata famshu ila as-salati wa alaikumus sakinah wal waqar." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, jika kalian mendatangi salat maka berjalanlah dengan tenang, yakni jangan terburu-buru. Nah, dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam tidak memerintahkan, tidak memerintahkan orang tadi untuk mengganti rakaat yang pertama tadi. Jadi misalnya salat maghrib lah, taruh salat maghrib, dia dari belakang dari setelah wudu ternyata sampai depan pintu sana mendapati imam sudah ruku, masuk dia ruku. Nah, atau dia masuk dulu ke saf kemudian dia ruku takbiratul ihram kemudian dia ruku, keadaan dia saat itu tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, tidak mungkin bagi dia untuk membaca surat Al-Fatihah karena dia harus mengikuti imam. Nah, kalau seandainya kejadian ini, yakni hadis tadi yang kita sampaikan, kejadian tersebut pada rokaat yang dimana dia tidak membaca surat Al-Fatihah tidak dianggap sah. Kalau seandainya rokaat tadi yang dia tidak membaca surat Al-Fatihah disebabkan keadaannya yang tidak memungkinkan, jika keadaan ini tidak rokaat ini tidak dianggap sah, niscaya Nabi alaihi salatu wasallam akan menyuruh dia untuk mengulang salatnya. Setidaknya dia harus menambah. Kalau salat maghrib berarti dia harus nambah satu lagi karena rakaat yang pertama yang dia mendapatkan imam dalam keadaan rukuk, dia tidak membaca surat Al-Fatihah, artinya tidak teranggap sebagai rakaat. Artinya dia masih salat dua rakaat, harus nambah satu rakaat lagi. Ternyata ini tidak diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dari apa yang dilakukan oleh Rasul, yaitu tidak memerintahkan untuk mengulang sholat, mengqadha rokaat tersebut, menunjukkan bahwa keadaan orang tadi gugur baginya membaca surat Al-Fatihah. disebabkan keadaan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk membaca surat Al-Fatihah. Fal khulasah, kesimpulannya dari masalah ini, siapa saja yang mendapati imam misalnya pada rakaat pertama atau kedua atau yang ketiga atau rakaat yang terakhir, rakaat yang keempat misalnya, mendapati imam dalam keadaan imam sedang ruku, dalam keadaan imam sedang ruku, kemudian dia ikut ruku, dia setelah takbiratul ihram kemudian ruku, teranggap sebagai rakaat, teranggap satu rakaat, terhitung satu rakaat, walaupun dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Lu kenapa bisa teranggap satu rakaat, Zat? Padahal tadi hadisnya mengatakan la salata, tidak sah salatnya, tidak teranggap salatnya karena dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Naam, dia tidak membaca surat Al-Fatihah karena keadaan yang tidak memungkinkan. Keadaan yang tidak memungkinkan, maka gugurlah qiraatul Quran bagi dia pada keadaan tersebut. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang tadi kita sampaikan. Fasara wa huna ta'lilun ma'ad dalil wa huwa anna al-fatihata innama tajibu ma'al qiyam wal qiyamu fi hadhihi al-hal qad saqata min ajli mutaba'atil imam. Dalam hadis tadi terdapat ta'lil, penjelasan, alasan, serta terdapat di dalamnya dalil bahwa surat Al-Fatihah diharuskan, diwajibkan untuk dibaca pada saat seorang itu berdiri. Seorang yang sedang sholat berdiri. Nah, itulah saat dia membaca surat Al-Fatihah. Kalau duduk, dalam keadaan dia mampu untuk berdiri ya. Kalau dia dalam keadaan ruku atau dalam keadaan duduk, dalam keadaan sujud, dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Fatihah itu dibaca pada saat dia berdiri. Wal qiyamu fi hadhil hal, dan berdiri pada keadaan yang tadi kita sampaikan, mendapati imam dalam keadaan ruku, ini enggak mungkin bagi dia berdiri untuk membaca surat Al-Fatihah. Takbiratul ihram kemudian ruku mengikuti imam. Berdiri bagi dia pada keadaan tersebut enggak memungkinkan. Artinya ketika berdiri ini tidak mungkin bagi dia lakukan, maka membaca surat Al-Fatihah pun tidak mungkin bagi dia untuk lakukan. Artinya gugur bagi dia membaca surat Al-Fatihah disebabkan tidak mungkinnya dia untuk berdiri. Dia harus ruku. Apa tujuannya? Supaya bisa mengikuti imam. Karena itulah tujuan dijadikannya imam. Liyuktamma bihi, untuk diikuti. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan dalam hadis tersebut, idza kabbar fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Ketika imam takbir, takbirlah. Ketika imam ruku, rukulah. Jadi dia dihadapkan dengan dua masalah, membaca surat Al-Fatihah dan mengikuti imam. Dan mengikuti imam. Membaca surat Al-Fatihah enggak mungkin bagi dia pada keadaan tadi. Kenapa? Karena enggak mungkin bagi dia untuk berdiri. Sedangkan surat Al-Fatihah itu dibaca pada saat dia berdiri. Disebabkan berdiri itu tidak bisa dia lakukan pada saat itu, maka gugurlah membaca surat Al-Fatihah. Di sisi lain dia harus ikut ruku. Mengapa? Karena dia harus mengikuti imam. Fa asyahid fal khulasa dari masalah ini, boleh bagi dia tidak membaca surat Al-Fatihah kalau memang keadaannya tidak memungkinkan. Kalau memang keadaannya tidak memungkinkan. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang harus dia lakukan? Yaitu tadi dia masuk kemudian takbir, yaitu takbiratul ihram. Setelah itu wa huwa qa'imun wa la yaqra bal yarka. Ya takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Ketika mengucapkan takbiratul ihram, posisi dia berdiri. Allahu Akbar. Tidak membaca surat Al-Fatihah, tapi dia langsung ruku karena imam sedang ruku. Nah, apa perlu takbir lagi? Takbir untuk ruku. Tadi kan takbir untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar, posisi dia berdiri. Dia langsung ruku. Apakah ketika dia ingin ruku, dia harus bertakbir kembali? Untuk takbir ruku, maka Syekh rahimahullah taala mengatakan in kabbara liruku'i marratan thaniyah fa huwa afdal. Kalau dia membaca takbir untuk rukuk yang kedua kalinya berarti, maka itu yang lebih utama. Wa illam yukabbir fala haraja wa takfihi takbiratul ula. Kalau dia tidak bertakbir untuk takbir rukuk, maka itu sudah cukup. Sudah cukup baginya takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia rukuk, sudah teranggap satu rakaat walaupun dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Mengapa? Karena keadaan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk membaca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Itu sedikit masalah terkait dengan rukun salat, yaitu qiraatu Al-Fatihah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bi'idnillahi azza wa jal, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.